Di sini semua yang mengajar diwajibkan dengan panggilan ustaz. Padahal mengajar pelajaran umum, matematika, olahraga, IPA, IPS. Tidak pernah mondok, apakah ruwai biyudho? Wah, ini yang dikhawatirkan. Ketika mendapatkan keterangan begitu, itu jangan dipakai untuk menghukumi orang lain. Dipakai untuk mengevaluasi diri masing-masing. Apakah saya ruwai biyudho? Dihindari. Jangan punya kebiasaan nyalakan orang lain. Wah, ruwai biyudho ini. Wah, ruwai biyudho ini. Tidak demikian. Disampaikan untuk evaluasi kita, muhasabah kita. Jangan sampai kita masuk dalam kategori ruwai biyudho. Yang ini babnya memang babnya dia. Ngajar matematika memang dia ahli matematika. Dia bukan ruwai biyudho ya, ahli. Dia memang bisa olahraga, ngajar olahraga. IPA, IPS memang dia. Itu skillnya dia yang ngajar itu, walaupun dia gak mondok. Untuk istilah ustaz, di tempat kita itu, Masya Allah, sudah terlalu umum. Ustaz dengan mana guru. Akhirnya, guru. Pengajar. Labas. Yang penting diketahui masing-masing kapasitasnya. Ustaz matematika, Ustaz IPS, gitu. Ustaz IPA, gitu ya. Ustaz bahasa Indonesia. Artinya apa? Guru. Jangan disejajarkan dengan ustaz-ustaz yang membicarakan masalah agama. Ya beda. Yang ini guru agama, ini guru umum. Barakallahu fiik. Istilah saja, ikhwan. Di Indonesia itu istilah Masya Allah, ikhwan. Murah meriah. Gitu ya. Murah meriah. Semua dipanggil ustaz. Murah meriah. Kalau di sana itu ustaz itu gelar besar ya. Itu sudah profesor itu. Kalau kamu lihat alif titik dal. Ustaz doktor. Fulan. Ustaz itu profesor, profesor doktor. Jadi ini ustaz kabeh. Kemurahan itu saya. Sama kayak di sana syekh itu murah meriah itu. Banyak yang dipanggil syekh. Apalagi antum yang manggil, masyaallah. Semua yang datang dari luar sana, face-face-nya keturunan face-face Arab gitu ya, itunya mancung. Masya Allah pakai jubah syekh. Padahal dia muhsinin, ya, bukan syekh, dia muhsinin yang bawa duit, yang bantu. Tetapnya syekh. Di sana lumayan laris syekh. Semua panggil syekh. Ya syekh. Itu biasa. Saking laris manisnya sampai himar dipanggil syekh. Himarnya gak mau berangkat. Ya syekh. Gitu. Ya Allah, sudah. Ya sih. Ayo. Himar disuruh nus dan kagian berangkat gitu. Ya Allah, ya sih. Gitu. Jadi laris manis itu murah meriah ya Allah. Artinya ya masing-masing kita enggak perlu bangga dengan kata-kata ustaz. Apa hukum perempuan haid berenang? Lah ya apa nanti airnya gitu loh. Satu. Kolam renang pada umumnya airnya diam, enggak mengalir. Walaupun dikuras berkala kan gitu, dia mengalir. Ada larangan tegas. Buang air kecil di air yang diam. Itu nas hadis. La yaful wa hadukum fil ma'i da'iman ladzi la yajri. Jangan kencing di air diam yang enggak mengalir. Disebutkan dalam lafaz yang lain, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'iman ladzi la yajri. Jangan mandi ini mandi jenabat di air diam yang dia enggak mengalir. Yang namanya haid ala fumikum lebih besar daripada baul. Adalah ya. Kotor kafe akhi. Naam. Allahul musta'an. Kalau kita bicara perkara umum kepada saudara atau teman, apakah termasuk roi biyudoh? Ya kalau kamu bicara tidak ada nukilan dari para ulama dan yang lain-lainnya, kamu yang berselancar sendiri, browsing sendiri, menyelami dunia maya sendiri, ngomong sendiri, nggak ada bimbingan, iya ada roi biyudoh, jangan. Tapi kalau memberikan faedah ilmiah secara umum, ada bimbingan umum dari para ulama, sampaikan kepada teman-teman kita, menukil labas. Bukan dari pribadi, tapi dari para ulama. Barakallahu fikum. Ya akhi, sibuk taklim, sibuk belajar ya akhi, jangan bicara fitnah. Para ulama memberikan bimbingan kepada kita, fokus tarbiyah, fokus dakwah, hentikan pertikaian, jangan ribut, diam, serahkan pada para ulama. Labas, bagus. Itu bukan namanya ruwai biro. Tapi kalau kamu yang menelaah sendiri, cari-cari sendiri, mengkaji sendiri, kemudian memutuskan sendiri, ya ini yang bahaya. Bukan bidang Anda, barakallahu fiik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya memiliki sebuah ATM. Kemudian dengan tenggang waktu jarang sekali mengisinya. Sampai suatu saat saya cek saldo, kok bertambah. Tambah dari rekening pengirim. Kemudian dari pihak, kemungkinan dari pihak bank. Apa hukum yang tersebut dan apakah boleh digunakan? Saldo masuk 1 juta, yang kedua 500 ribu. Ah, gak mungkin dari bank. 1 juta dikasih berapa tuh? Paling 0, sekian rupiah paling. Lama gak diisi kan berkurang tiap bulan. Potong administrasi, administrasi. Mestinya berkurang satunya antum. Kok nambahnya 500 ribu? Mungkin ada yang ngirimi antum. Antum gak tahu. Itu kan bisa dicek. Cek di kartu tabungannya antum. Bawa ke bank, cek. Itu ada kode wilayah. Kode ini, oh ini dikirim dari tempat ini, dari sini, tahu mereka, ketahuan. Oh ternyata masya Allah, akhuna fillah, ngirim untuk saya 500 ribu. Mungkin dia ikhlas, enggak kepingin diketahui sama antum. Jazakumullah khairan. Tapi kalau antum memastikan dari pihak bank, jangan diambil. Antum ambil yang harta antum saja, yaitu 1 juta rupiah. Barakallahu fikum. Apa hukum daging yang dijual di pasar-pasar yang enggak jelas dalam penyembelihannya? Ini dirinci ya, ikhwan. Kalau daging itu berasal dari kaum muslimin, dari wilayah kaum muslimin, dijual di pasar muslimin, hukum asalnya halal. Sampai ada bukti valid, diketahui dengan pasti ini tiren namanya ya, ya ayam mati tangkai atau disembelih dengan cara-cara yang enggak syar'i. Tetapi kalau itu berasal dari negara kufar atau orang kafir atau wilayah kufar yang bukan ahli kitab, dari Hindu, dari Buddha, agama-agama yang lain selain ahli kitab, maka hukum asalnya adalah tidak halal. Dikarenakan sembilan mereka haram. Barakallahu fikum. Itu dijabarkan oleh Syekh Ubaidillah Jabiri hafizahullah dalam syarah Madhumah As-Sa'di. Barakallahu'alaikum. As-Sa'di punya maudhumah kaidah fiqih di syarah sama Syu'bah. Namanya Tanwirul Mubtadi. Ketika pembahasan masalah kaidah itu menerangkan rincian yang saya bawakan tadi, barakallahu'alaikum. Difaham ya? Nah. Apa hukum dapat undian berhadiah dari bank? Enggak diperbolehkan. Semua hadiah dengan unsur undian enggak diperbolehkan. Itu adalah maisir wal qimar, termasuk perjudian. Enggak diperbolehkan. Apalagi dari pihak bank, jelas enggak bolehnya ya. Barakallahu fiik. Atau bukan dari bank, dengan cara diundi adalah yajuz. Enggak diperbolehkan. Dipahami ya? Misalkan juragan herbal, juragan madu, atau juragan apa ini, jubah, segala macamnya, ya, membuat pengumuman setiap pembelian 5 pack, 5 item berhak mendapatkan satu kupon. Isi kupon Anda masuk ke dalam kotak ini, akan diundi tanggal sekian. Hadiahnya ini. Adalah ya yajuz. Itu termasuk al-maisyul qimar, termasuk perjudian para politik. Difahami soalnya? Ada. Ada gambaran kan? Gambaran. Apabila seseorang diberi hadiah dari bank seperti baju, gelas, apakah diterima? Tidak. Dari bank tidak. Antum naruh uang di sana itu hanya untuk keamanan. Falakum ru'usu amwalikum. Maka hanya mendapatkan pokok harta kamu saja. Semua hadiah-hadiah dari mereka jangan diterima. Kalau misalkan sudah nyampe ke alamatnya kamu ya, jangan untuk kamu. Serahkan kepada yang lain. Untuk fasum umum, fakir miskin, atau misalnya barakallahu. Ya kasihkan baju, kasihkan yang miskin, gelas kasihkan sama yang miskin. Wallahu a'lam bissawab. Mohon penjelasan tentang hadis, perhatikanlah apa yang diucapkan. Jangan lihat siapa yang mengucapkan. Hadisnya siapa ini? Hadis apa ini? Allahul musta'an. Banyak orang menganggap ini adalah hadis, dia bukan hadis. Dia bukan hadis. Secara maknanya pun juga tidak benar. Tidak benar. Secara prinsip Ahlus Sunnah melihat terlebih dahulu siapa yang menyampaikan. Baru kemudian apa yang dia sampaikan. Asar masyhur dari Muhammad bin Sirin, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Dari siapa? Siapa dulu? Ahlus Sunnah atau bukan? Salafi atau bukan? Alim Sunni atau bukan? Kalau ada orang yang menyimpang, orang yang sesat, jangan. Orang yang baik, alim, diambil. Yang kedua, apa yang disampaikan? Kalau disampaikan adalah hak, diambil. Kalau batil, tolak. Wallahu a'lamu bissawab. Is ya? Cukup ya? Bagaimana solusi seorang talibul ilmi namun kurang dalam biaya? Yang pertama, semangat belajar. Jangan kendor dengan biaya yang kurang. Semangat belajar. Banyak doa kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah. Semoga dengan belajarnya kamu dikasih rezeki. Barakallahu fiik. Yang kedua, harus prihatin. Jangan berlebihan dalam membelanjakan harta sesuai dengan yang kamu mampu. Semangat yang ikhlas, yang tulus, kamu akan bisa merasakan seperti yang dirasakan ulama terdahulu ketika talabul ilmi, insyaallah. Jadikan sebagai ibroh sama ya. Misalkan antum mondok nih, kiriman dari orang tua kurang, SPP diselesaikan, kadang juga didiskon sama pihak pesantren karena enggak mampu. Uang jajannya kamu enggak sebagaimana yang lain. Yang lainnya masya Allah kan, ini kamu uang jajannya paling sebulan dikasih uang cuma 60 ribu. Kata bapaknya itu, nak yang irit ya, sehari 2 ribu saja ya, dikalikan sebulan 60 ribu. Nah, gitu. Jangan bersedih hati, jangan patah semangat. Jadikan ini sebagai spirit antum untuk lebih semangat talabul ilmu. Dalam kondisi seperti itulah kamu akan bisa merasakan bagaimana para salaf terdahulu talabul ilmu, bagaimana mereka rehla ilmiah dengan kondisi serba apa adanya. Yang lainnya beli ini beli itu, dimaksa banyak jajan, antum terpaksa banyak puasanya. Ada masalah. Waktu digunakan murojaah, belajar, murojaah, belajar, murojaah, belajar. Dulu para ulama salaf itu lebih mengerikan daripada antum. Antum itu enak banget zaman sekarang ya. Tidak usah jauh-jauh ulama salaf lah. Zamannya guru-guru kita, kita juga menangi insyaallah ya. Ketika belajar itu enggak seenaknya antum sekarang ini. Antum masya Allah sekarang belajar dimasakkan. Ini dimasakkan apa masak sendiri? Dimasakkan. Tinggal makan. Uzen masya Allah. Lauknya apa? Ayam, telur, tempe, tahu. Sudah saya aja enggak? Sayur terong. Enggak pernah ya? Sayur asem, sop. Masya Allah, itu enak banget itu, luar biasa itu. Itu harus semangat dalam belajar ya. Di zaman kita dulu belajar tidak ada seperti ini, tidak ada. Kita sebutkan sebagai ibrah bukan sebagai kebanggaan. Saya pribadi dulu ketika belajar itu tahun awal saya mondok itu tahun 91. Ya, saya tahun 91. Masih umur 12 tahun. Masak sendiri. Santri sekarang di pondok kita orang, di pondok saya di Gresik kan juga masak sendiri yang dewasa itu. Magicom pakainya masaknya mereka. Enak ya, tinggal ceklek. Kita enggak. Kita pakainya itu kayu. Biasa bata, tumpuk, ada gini. Kayunya nyari dulu itu ada pohon tumbang itu. Kita peceli satu persatu. Kecil-kecil jemur dulu. Baru itu. Setelah kering baru dipakai untuk masak. Nyalakan tiup-tiup, keringet bobios-bobios gitu. Baunya asap. Masak tahu-tahu kebesaran apinya gosong, kadang nggak mateng, masak sendiri sayurnya kasinan terlalu asin, ini terlalu hambar, ini nggak tahu sayur apa namanya sudah ini, dinikmati. Justru kita merasakan ketika itu semakin besar perjuangan kita untuk belajar itu semakin tinggi semangatnya, yang semangat loh ya. Banyak teman-teman saya yang enggak semangat. Dulu yang satu kecamatan sama saya itu banyak. Sekian banyak orang. Saya dikatakan paling terakhir diajak-ajak gitu ya. Mental. Ketika punya semangat itu sebagai sebuah spirit untuk talabul ilmu. Kalau kamu bisa merasakan miriplah mungkin insyaallah kayak dulu zaman salaf. Bagaimana mereka ketika belajar segala macamnya, makan sampai enggak teratur, enggak jelas, mau makan enak juga kadang enggak termakan apa adanya. Jadi kan sebagai spirit. Ya. Sehingga ketika antum kurang biaya, jangan patah semangat. Jadikan sebagai motivasi antum untuk semangat belajar. Saya bisa. Minta kemudahan kepada Allah, mohon doa kepada Allah. Semangat belajar. Insyaallah berhasil. Barakallahu fiikum. Yang kita perhatikan ya bukan kaidah umum sih seringkalinya ketika seseorang belajar kemudian dikasih kemudahan-kemudahan yang luar biasa, banyak malasnya, semangatnya kurang. Kenapa? Akhirnya mikir yang enak-enak itu. Ya gak semuanya sih, banyak juga yang punya semangat tinggi, tapi kadang-kadang gitu. Makan tempe, tempe di rumah biasanya pakainya ayam. Hanya dia mikir makan, nyari yang makan. Akhirnya orang belajar itu kalau perutnya kenyang, terlalu enak, malasnya muncul. Itu katanya para ulama. Ada asal dari Yahya bin Abi Katsir, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Yang namanya ilmu tidak mungkin dicapai dengan badan yang nyaman, yang enak, itu enggak mungkin. Ada perjuangannya, ada rekosonya, ada perjuangan penderitaannya. Gitu ya, para santri ya. Hah? Banyak doa kepada Allah. Doakan orang tuanya antum semoga dikasih rezeki yang lapang. Doakan mereka semuanya tabah dan sabar. Kamu juga doa kepada Allah supaya kasih kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam talabul ilmi, semangat yang membaca. Jadikan motivasi ketidakmampuan antum, keterbatasan antum dalam urusan biaya, motivasi itu semakin semangat belajar. Ketika yang lainnya pada asik, waktunya setengah jam makan bakso, makan mie, makan apa, antum merojah. Anfa'alakum. Bahkan di kalangan salaf, belajar itu lebih masuk ketika perutnya agak sedikit lapar. Ketika perutnya kenyang, jendel otak ya. Ini motivasi. Bukan berarti yang mampu berkiri-kiri ria gitu. Udah bi, jangan dikirim bi. Cukup 60 ribu bi. Ya enggak. Kalau pas ada manfaatkan. Motivasinya lain lagi. Motivasi ini kenikmatan, kemudahan bagi saya. Saya pergunakan sebaik-baiknya, yang semangat belajar. Belum tentu yang lain kayak saya. Semangat belajar lagi. Bahagia. Sehingga yang ada kemudahan jadi motivasi, yang terbatas jadi motivasi. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat dan diberi kemudahan dalam talabul ilmi, diberi kemudahan dalam mengamalkan ilmu, diberi kemudahan untuk mengamalkan sunnah dan diselamatkan dari ragam fitnah, terutama fitnah ruwaibiyah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.